Ras FM Jakarta. Rasa sebuah ketulusan. Seorang teman karib menghampiri meja kerja Anda dan memungut sebatang pensil yang patah. Lalu pintanya, "Boleh aku pinjam ini?" Anda yang sibuk hanya menengok sekelebat dan berkata, "Ambil saja." Setelah itu Anda lupa akan kejadian itu selamanya. Padahal bagi teman Anda, pensil patah itu amat sangat berharga demi pekerjaan tugasnya. Tahukah Anda bagaimana rasa sebuah ketulusan? Setiap dari kita pasti pernah memberikan sesuatu dengan setulus murni, namun tidak banyak yang mampu memahaminya. Karena ketulusan bukanlah rasa, apalagi untuk dirasa-rasakan. Ketulusan adalah rasa yang tak terasa. Sebagaimana Anda menyilakan teman dekat Anda mengambil pensil patah Anda tadi. Tiada setitik pun keberatan. Tiada setitik pun permintaan terima kasih. Dan tiada setitik pun rasa berjasa. Semuanya lenyap dalam ketulusan. Sayangnya tidak mudah bagi kita untuk memandang dunia ini seperti pensil patah tadi, sehingga selalu ada rasa keberatan atau berjasa saat kita saling berbagi. Sayangnya tidak mudah juga untuk bersibuk-sibuk pada keadaan diri sendiri, sehingga pensil patah pun tampak bagai pena emas. Jangan ingat-ingat perbuatan baik Anda kepada orang lain. Kebaikan yang Anda letakkan dalam ingatan akan bagaikan debu yang selalu tertiup angin. Jangan Anda ingat kebaikan yang Anda berikan kepada orang lain, akan tetapi ingatlah selalu kebaikan-kebaikan orang lain kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.